kamu masih sekolah rendah. Belum kau kenal apa itu bercinta. Yang engkau tahu cuma bermain saja. Maklumlah baru darjah 5. Tiba masanya aku sekolah menengah. Dengan tiba-tiba aku telah jatuh cinta. Dengan seorang gadis yang berkacamata, comel orangnya dan jelita. Bila ditanya siapakah namanya, rileks dia berkata bahwa Sharon namanya. Aduh manisnya, cantik sangat orang.